السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Akhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah, dengan syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, sampai pada ucapan muallif rahimahullah, wal imanu bi'adzabil qabri wa munkarin wa nakir. Berkata muallif rahimahullah, dan iman kepada azab kubur, dan beriman kepada al-munkar wa al-nakir. Demikian kata beliau rahimahullah, yang menunjukkan bahwa di antara akidah al-sunnah wal jamaah adalah meyakini tentang adanya azab kubur, yaitu alam barzakh, dan juga beriman adanya soal pertanyaan-pertanyaan di kubur yang diistilahkan dengan fitnatul qabri, yaitu pertanyaan dari munkar wa nakir yang menyatakan man rabbuka, man nabiyuk, wa ma dinuk, ila akhir hadis. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر. Demikian pula akidah al-sunnah wal-jamaah adalah beriman kepada azab kubur, wa na'im al-qabr, dan juga beriman adanya kenikmatan kubur. فالميت إما أن يعذب في قبره wa imma an yun'ama ila an yub'atha yawm al-qiyamah. Maka al-mayyit, seorang yang mati, maka bisa jadi dia akan diadab di kuburnya, atau bisa jadi dia akan mendapatkan kenikmatan di kuburnya sampai dibangkitkan. Ini akidah yang harus diyakini oleh seluruh kaum muslimin, dan ini prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah, yaitu iman, al-iman bi'adab al-qabri. Wal-qabr, yang namanya kubur, adalah manzilatun bainad dunya wal-akhirah. Al-qabr adalah tempat antara dunia dan akhirat. sehingga dinamakan dengan al-barzakh, yang artinya hijab, yang artinya tirai pemisah, al-hajiz baina syai'aini, yang memisahkan antara dua perkara disebut barzakh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan tentang dua lautan yang tidak bertemu. Allah katakan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Demikianlah Allah jadikan dua lautan yang bertemu, tetapi antara keduanya ada barzakh. Ini al-barzakh asyahid min hadhihi al-ayah. Barzakhun la yabghiyan. Ada barzakh pemisah yang tidak mungkin dilampaui oleh laut yang ini dan laut yang itu. Laut yang asin dan laut yang tawar. Demikian tafsirnya. La yabghil malih 'ala al-'adzbi wa la yabghil al-'adzbu 'ala al-malih. Laut yang asin tidak bisa bercampur dengan yang tawar. Demikian pula yang tawar tidak bisa melampaui ke yang asin. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara kedua lautan itu ada barzakh. Ini makna barzakh lughatan. Makna barzakh secara bahasa yaitu hajiz, pemisah antara sesuatu dengan sesuatu. Ini fasilan bainahuma. Lian Allah ja'ala bainahuma fasilan, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemisah antara keduanya. La yaqtalitu hadha bihadha, enggak akan tercampur yang ini dengan yang itu. Huwal fasilu baina syai'aini, maka makna barzakh adalah pemisah antara dua perkara. Sedangkan alam kubur dijuluki alam barzakh karena memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Berarti ad-dur thalatha. Ad-dur tiga. Dur itu bentuk jamak dari dar. Darul dunia, darul akhirah, dan darul barzakh. Kehidupan dunia, kehidupan akhirat, dan juga kehidupan yang tengah-tengah di antara keduanya. Pemisah di antara keduanya. Yaitu al-barzakh. Hadihid dur allati yamurru biha al-ibad. Tempat-tempat ini yang akan dilewati oleh para hamba, yaitu dunia, kemudian barzah, kemudian akhirat. Darud dunya mahalul amal. Tempat kehidupan dunia merupakan tempat beramal, beribadah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarangnya. Itu dunia. Wa darul barzah wa hiya mahallul intibar. Adapun alam barzakh adalah alam menunggu, menunggu kebangkitan. Dia mati, maka dia tetap di alam kubur, di alam barzakh sampai datang hari kiamat. Maka dibangkitkan seluruhnya dan dikumpulkan di padang mahsyar. Yang ketiga darul qarar. Al-qarar artinya darul khulud. Tempat yang kekal atau tempat yang akan mengekalkan mereka selama-lamanya. Yaitu darul jaza, tempat dibalasnya manusia. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Al jaza'ul ihsani illa al ihsan. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Itu darul akhirah. Yaitu hari pembalasan. Wallahu jalla wa ala yaqul. Dan Allah yang maha tinggi, yang maha mulia mengatakan, hatta zurtumul maqabir, hingga kalian ziarah ke kubur. Maksudnya, kalian mati. Tapi Allah sebutkan dengan kalimat, hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur. Sungguh melalaikan kalian, bermegah-megahan, berlomba-lomba dengan dunia. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mendatangi kubur. Yani masuk kubur sampai kalian mati. Tetapi kenapa Allah memilih kata dengan kalimat zurtum dari kata ziarah? Mengapa demikian? Karena ziarah adalah sesaat, kemudian pergi lagi. Kalau untuk selama-lamanya bukan sesaat. Bukan ziarah namanya. Datang kepada kamu seseorang ziarah. Berapa lama itu? Kalau bertahun-tahun ya bukan ziarah namanya. Yuqirru fiha. Berarti dia menjadikan tempatmu sebagai tempat qarar, tempat tinggal. Maka ada darul qarar yaumil qiyamah dan ada darul ziarah yang sesaat saja kemudian ditinggal. Qul inna a'udzubikum min syarri ma ta'ti. Fadalla 'ala anna al-maqabir laysat mahalla iqamah. Ini menunjukkan bahwa alam kubur bukan tempat untuk tinggal selama-lamanya. Bukan untuk tinggal selama-lamanya. Balil insanu fiha mithlu zair. Bahkan seseorang dalam kubur itu seperti orang yang ziarah sebentar. Alladzi yazuru wa yartahil. Yang dia mendatangi satu tempat kemudian pergi lagi. Ja'al al-mukta fil maqabir ziyaratan. Allah jadikan tinggalnya manusia di kubur, Allah jadikan dengan kata ziarah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah mendatangi kubur, yakni mati. Li'annahu yuqimu fiha thumma yartahil. Karena seseorang masuk ke kubur kemudian pergi lagi, meninggalkan kubur. Jangan dihitung dengan hitungan kita. Kalau mati sekarang atau mati kemarin atau mati beratus-ratus tahun yang lalu, lama sekali tinggal di kuburnya. Berarti itu darul qarar. Bukan. Karena dibandingkannya bukan dengan dunia. Dibandingkannya dengan kehidupan yang kekal di akhirat, maka sungguh manusia di kubur itu sebentar. Man ba'atana min marqadina hadha. Siapa yang membangkitkan aku dari tidurku? Terkejut dia ketika dibangkitkan. Karena merasa tidak lama. Merasa tidak lama. Baru kemarin tiba-tiba bangkit. Tiba-tiba bangun. Sebagaimana riwayat Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Bahwa disebutkan setelah menjawab dengan jawaban-jawaban. Maka malaikat Munkar dan Nakir menyatakan. Qad na'lam. Annaka taqulu dhalik. Kami sudah tahu bahwa engkau akan menjawab seperti itu. Maka diluaskan kuburnya. Sab'ina dira'an. Kemudian diberi cahaya. Kemudian dikatakan kepadanya, nam, tidurlah. Aku akan kembali memberitahukan istriku betapa nikmatnya. Nam, kata malaikat, tidurlah. Dalam riwayat Tirmidzi dikatakan tidurlah. Naumal arus. Tidurlah seperti tidurnya pengantin. Tidak dibangunkan kecuali yang oleh yang paling mencintai kamu. Yang paling menyayangi kamu. Maka ketika dibangunkan terkejut mereka. Karena nikmatnya di alam barzakh. Belum lagi jannah yang dipersiapkan setelah itu. Maka ini menunjukkan bahwa mereka dikubur itu sebentar. Jika dibandingkan dengan kekekalan akhirat. Yang selama-lamanya. Lakin fi fatrati wujudihi fil qabri. Awal ma yudha' fil qabr wa yusawwa 'alayhi at-turab wa yansarifu an-nas 'anhu wa innahu la yasma'u qir'an 'alihim ya'tihi malaka. Tetapi ketika saat keberadaan dia dikubur di awal pertama, ketika diletakkan tanah di atasnya, dikubur dia oleh manusia sampai mereka bubar, meninggalkan si mayit yang dikubur dalam keadaan dia masih mendengar suara sendal-sendal mereka, malaikat sudah datang. Dalam riwayat Tirmidzi tadi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dikatakan aswadan azraqan, dua-duanya hitam kebiru-biruan atau hitam dan biru, ini warna yang gelap. Disebut munkar dan nakir. Yuqalu lahu munkar wa nakir. Lafaz itu disebutkan dalam riwayat Tirmidzi tadi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Qala ya'tihi malakan, datang dua malaikat tadi. Fayujlisani. Kemudian keduanya mendudukkan orang tadi. wa tu'adu ruhuhu fi jasadih, dan dikembalikan ruhnya kepada jasadnya, dan dia hidup hayatan barzakhiyah, dengan kehidupan barzakhiyah, tidak sama dengan kehidupan dunia. Qul inna a'udzubikumullah. Untuk mudah memahaminya, bahwa kamu manusia sudah mengalami alam-alam yang berbeda, sehingga jangan kaget dengan alam yang ketiga. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia hidup di alam rahim. Manusia di rahim hidup atau tidak hidup? Ah, hidup. Bagaimana kehidupan kamu di rahim? Lupa. Gak tahu kayak apa itu. Sama atau tidak sama dengan kehidupan dunia? Jelas berbeda. Kamu seperti ikan hidup di air. Hah? Dalam rahim? Di air dia. Tapi itu hidup. Disebutkan oleh semua manusia yang ahli dalam bidangnya menyatakan itu hidup. Dengan kehidupan yang berbeda. Sampai kemudian lahir. Maka masuk di alam baru, alam dunia. Dan dia juga hidup dengan kehidupan yang berbeda dengan kehidupan pertama. Maka ketika dia mati, masuk kepada kehidupan yang ketiga. Yaitu hayatan barzakhiyah. Jangan dibayangkan sama dengan kehidupan dunia. Jangan seperti mereka-mereka. Para mubtadi' dal. Golongan orang-orang yang sesat. Para pengingkar-pengingkar sunnah. Mentertawakan hadis tentang adab kubur. Padahal hadis dalam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW melewati dua kubur. Dan menyatakan, innahuma layu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sungguh keduanya sedang diadab, kata Nabi. Bukan karena perkara besar, perkara yang dianggap sepele. Adapun yang pertama, la yastatiru minal baul, tidak bersih dalam buang air kecil. Yang kedua, yamshi bin namimah, berjalan dengan namimah mengadu domba. Innahuma layu'adzaban, keduanya sedang diadab. Tetapi mereka para pengingkar-pengingkar sunnah tidak percaya dengan hadis ini. Wa huwa fil Bukhari wa Muslim. Muttafaq alaih, dan juga diriwayatkan dalam sunan dan masanid ma'rufah. Kemudian mereka berkata, coba kalau memang ada kehidupan di kubur, kita gali, kita lihat, kita film, kita rekam. Na'udzubillah minal kufur. Na'udzubillah minal kufri. Ini adalah kekafiran karena dia ingkar menentang Allah dan Rasulnya. Kita akan jawab dengan kalimat tadi yang diucapkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yaitu bahwa kehidupannya adalah kehidupan barzakhiyah, bukan seperti kehidupan dunia, dan kamu di alam dunia enggak bisa melampaui alam barzakh, enggak bisa berhubungan dengannya, enggak bisa engkau berhubungan dengan telpon ataupun dengan apapun, enggak bisa, karena alam yang berbeda. Maka dikatakan dengan jelas, Yahya hayatan barzakhiyah, kemudian dihidupkan dengan kehidupan barzakhiyah. Pertanyaannya sekarang, ketika di rahim, apakah bertemu ruh dengan jasad? Hah? Kehidupan ruh saja atau kehidupan jasad saja? Dua-duanya, ruh dan jasad bergabung. Tapi ternyata berbeda dengan alam dunia yang juga ruh dan jasad bergabung. Tidak sama. Demikian pula di dalam kubur, ruh dan jasad bertemu kembali. Dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Dan dia hidup dengan kehidupan barzakhiyah. Tidak sama dengan kehidupan dunia. Sebagaimana di akhirat dipertemukan kembali ruh dengan jasad. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang paling sempurna adalah pertemuan ruh dengan jasad yang di akhirat nanti. Itu yang paling sempurna. Tentunya pertemuan ruh dan jasad di rahim kurang sempurna dibandingkan dengan pertemuan ruh dan jasad di dunia. Yang lebih sempurna lagi adalah pertemuan ruh dan jasad di akhirat. Dan ini bantahan bagi mereka-mereka yang berkata ingin menengahi katanya antara ahlu sunnah dengan pengingkar sunnah. antara ahlu sunnah dengan pengingkar sunnah. Kini saja, kita tengah-tengah saja. Biar kalian jangan berantem terus, wahai ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Kita katakan iya, wahai ahlu sunnah, benar. Ada adab kubur, ada alam kubur. Tetapi bukan berarti jasadnya disiksa, enggak. Rohnya saja. Baik. Bagaimana ini? Penengah ini tadi. Ini bukan penengah, ini adalah orang-orang yang memiliki kesesatan yang baru lagi, memperbaharui kesesatannya pengingkar sunnah. Pengingkar sunnah dengan tegas menolak semuanya, bahwa tidak ada adab kubur, menentang Al-Quran, menentang sunnah. Sedangkan yang kedua tadi masih banci, masih malu-malu. Ya saya bukan mengingkar secara keseluruhan. Ada memang adab kubur, tapi bukan berarti jasadnya disiksa. Loh hadisnya yang sahih yang disebutkan tadi, bagian awalnya apa kelanjutannya? Hadis yang tadi riwayat Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kelanjutannya adalah ammal munafiq. Tadi kan mukmin menjawab dengan tegas, kemudian dikatakan kami sudah tahu bahwa engkau akan menjawab seperti itu. Maka diluaskan, diterangkan kuburnya dan seterusnya sampai dikatakan nam naumal arus ila akhirih. Ammal munafik itu kelanjutannya. Ammal munafik fayaqulu ha ha la adri samitun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu. Aku mendengar manusia berkata begini dan begitu, aku cuma ngikut. Mukallid, pokoknya ikut manusia. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu fa dharaba. Maka dipukullah dengan pukulan dari besi, dengan suara yang menjerit yang keras dengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Kemudian dihimpit dengan bumi hatta yakhtalifa adla'u atau kama qala fi riwayah, disebutkan hingga bersilangan rusuk-rusuknya. Ada syahid. Ruh apa jasad? Sangat jelas hadisnya. Hatta ikhtalifa adla'u. Hingga bersilangan rusuknya. Yang tadinya begini, maka dia bersilangan seperti itu karena dihimpit dengan bumi. Jasad apa ruh? Astagfirullah. Mereka mempermainkan agama. Mereka lebih mementingkan akalnya sendiri yang sangat lemah. Mementingkan hawa nafsunya. Mereka tolak hadis. Mereka ingkari riwayat dari Nabi yang sahih. Dari Rasulullah SAW. Maka dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, bahwa hayatan barzakhiyah, walaupun ruh dan jasad, bukan ruh saja, ruh dan jasadnya, laisat mislal hayati lati fid dunya, tetapi kehidupannya berbeda dengan kehidupan di dunia. Fayas alanihi, maka dua malaikat tadi bertanya kepadanya, man rabbuk, siapa rabbmu, wa ma dinuk, apa agamamu, wa man nabiyuk, dan siapa nabimu. Fa idza ajaba an hadhihi al as'ilah bi jawabin sahih naja. Kalau dia menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jawaban yang baik, yang benar, naja, dia selamat. وَيَسْعَدُ سَعَادَةً لَا شَقَاءَ بَعْدَهَا. Dia akan merasakan kebahagiaan yang sangat bahagia, yang gak akan ada kesengsaraan setelahnya. وَيُوَسَّعْ لَهُ فِي قَبْرِهِ. Akan diluaskan kuburnya. مَدَّ بَصَرِهِ. Dalam riwayat sepanjang mata memandang, luasnya. Disebutkan tadi dalam riwayat yang lain, 70 dira'. وَيُفْتَحْ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ. Dan dibukakan pintu ke surga sehingga harumnya surga tercium, segarnya udara surga terasa. Ya'tihi min ruhiha wa thayyibiha, datang kepada penghuni kubur tadi yang mukmin, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tadi dengan benar, mendapatkan ruhiha wa thayyibiha, harumnya dan wanginya. Wa yu'mar lahu bi firashin minal jannah, dan diperintahkan oleh Allah untuk dihamparkan di kuburnya hamparan dari surga pula. Fala yazalu fi na'imin fi qabrih, maka terus orang itu dalam kenikmatan di kuburnya. Wa hadha amrun ghaibiyyun la na'lamu, kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, dan ini adalah amrun ghaibiyyun, ini perkara ghaib yang tidak bisa kita ketahui dengan panca indera kita. Illa annallaha akhbara wan nabiyyu akhbara wa nahnu nu'min bihi, kecuali berita dari Allah, berita dari Rasul, dan kita percaya. Dan itu muttaqin. Itulah ciri-ciri al-muttaqin. Apa kata Allah tentang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hudan lil muttaqin. Man humul muttaqun? Siapa al-muttaqun? Al-muttaqun adalah mereka-mereka yang kata Allah yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman pada hal-hal ghaib. Adapun mereka para aqlaniyun dengan berbagai macam nama-nama barunya. Apakah jin atau jil? Apakah jaringan Islam liberal atau Islam nusantara atau Islam damai atau Islam diperbumikan atau Islam Indonesia, segala macam nama silakan sami wala haraj. Bahwa mereka tidak mau percaya kecuali kalau sudah bisa dinalar dengan akal. Itu mereka. Ada hadis, ada ayat. Sebentar. Apakah masuk akal atau tidak? Itu mereka. Adapun muttaqun, kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka-mereka yang beriman pada hal ghaib. Dan termasuk hal ghaib adalah apa yang terjadi di alam barzakh. Qala syaikh hafizahullah, hadza amrun ghaibiyyun la na'lamu, ini adalah perkara ghaib yang kita tidak tahu. Falau fatahna al-qabra ma wajadna min dhalika syai'a, kalau kita bukakan kubur tadi, kita gali, kita enggak dapat apa-apa. Li'annahu fi 'alamin wa nahnu fi 'alamin akhar, karena orang tadi di alam lain sedangkan kita di alam lain. Dia di alam barzakh, kita di alam dunia. Maka tidak akan bisa bertemu. Berbeda alamnya. Wa ammal munafiq wal murtabu fa innahu yaqul, adapun para munafik dan orang yang memiliki keraguan dalam hatinya, maka mereka tidak bisa menjawab. Walaupun pertanyaannya dalam keadaan di dunia sudah tahu. Man rabbuka? Ma dinuka? Man nabiyyuk? Tetapi mereka tidak bisa menjawab. Idza qila lahu man rabbuk, ketika ditanya man rabbuka, siapa rabbmu, dikatakan la adri man nabiyuk, aku tidak tahu nabimu siapa. La adri ma dinuk, aku tidak tahu agamamu apa. La adri, la adri, atau dalam riwayat kalimat ha ha ha la adri samitun nas yaquluna syai'an faqultuhu, aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku dengar manusia berkata sesuatu, aku cuma ngikut. Hatta wa in kana fid dunya muta'alliman, walaupun di dunia dia adalah seorang muta'allim, seorang pelajar yang belajar agama, santri pondok pesantren, yahfadzul mutun wasyuruh, yang menghafal matan-matan hadis dan juga menghafal syarah-syarahnya, wa yahfadzul lughah, dan dia hafal bahasa Arab dan mengerti, wa huwa khatibun musqi', atau dia adalah seorang penceramah yang balir, yang fasih, atau dia mutahaddisun mufawwah, seorang yang pandai bicara, pandai berkhutbah, hafal ayat, hafal hadis. Lakin idza kana laisa indahu iman, tetapi kalau dia tidak punya iman, au kana munafiqan, fa innahu yatala'tham fil qabr, maka niscaya dia di kuburnya akan yatala'tham. Yatala'tham grogi, tidak bisa menjawab, takut, bergetar, tidak bisa menjawab, dan hilang semua apa yang dia tahu. Wa yajaz 'anil jawab, dan tidak mampu untuk menjawab. Wa indama yus'al 'an hadhihi al-masail yatalajlaj, kalau ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, Dia bingung, tidak bisa menjawab. Wayatata'ta, gagap, tidak bisa mengucapkan dengan fasih. Ha ha, la adri, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu. Aku hanya dengar manusia berkata sesuatu, aku cuma ngikut. Fayuftah lahu babun ilan nar. Maka dibukakan pintu ke dalam neraka. Ini dalam riwayat Tirmidzi tadi disebutkan dengan lafaz kunna na'lam annaka taqulu dhalik. Kata malaikat munkar dan nakir, aku tahu. Kami tahu bahwa engkau akan menjawab seperti itu. Bahwa engkau enggak akan bisa menjawab, kami tahu. Maka dibukakan pintu ke neraka. Bisa dibayangkan kalau saluran dari neraka dibukakan ke kuburnya, maka niscaya akan datang samum, panasnya, uap panasnya akan datang. Wa yudayyaqu alaihi qabruhu, dan akan dipersempit kuburnya, dihimpit dengan kuburnya. Hatta takhtalifa adla'uh, hingga saling bersilangan rusuk-rusuknya, jasad atau ruh. Jasad, rusuk-rusuknya. Wa yatihi min samumiha wa harriha, dan akan datang panasnya dari neraka, akan dirasakan betapa samum, panas yang sangat, uap yang panas yang akan menyampai kepadanya atau akan sampai kepadanya. Wa yufrash lahu firashun minan nar, dan akan dihamparkan hamparan-hamparan dari api neraka. Qanibirina azakumullah, yang disebutkan oleh Syekh dari lafaz Abu Dawud, Imam Ahmad wal Hakim, dari hadis Barra ibn Azib yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Wa muslimin yang saya hormati. Wa fil Quran isyaratun ila adabil qabr. Di dalam Al-Quran pun sudah diisyaratkan adanya adab kubur. Karena sebagian pengingkar-pengingkar sunnah, sebagian ahlul bid'ah yang tidak percaya dengan adab kubur, mereka menyatakan tidak ada di Quran. Dan berkata, di Quran cuma ada ditunjukkan. Yu'raduna bukratan wa'asyiya, akan ditampakkan pagi dan sore. Ghuduwan wa'asyiya, ditunjukkan itu hanya mimpi. Digambarkan seperti mimpi saja, bukan badannya diadab. Lihat ya kalau minna azakullah, ahlu ta'wil, ahlu ta'til, ahlu tajhil. Mereka golongan yang menarik-narik ayat dan hadis. Mereka golongan yang menakwil-nakwilkan ayat dan hadis kesana kemari sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal ayatnya sangat jelas. Allah katakan wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Qana bin a'azakumullah. Di antara tafsirnya, walaupun banyak menafsirkan bahwa adzabul adna adalah adab dunia, tetapi dalam tafsir-tafsir mereka juga termasuk adab kubur. Dikatakan adna dengan perbandingannya nanti di akhirat dengan adab benar, ini adna, ini adab yang rendah. Kami akan timpakan adzabul adna sebelum adzabul akbar. Dua tafsir. Qila adzabud dunya wa qila adzabul qabr. Demikian pula ayat an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka akan dihadapkan kepadanya, bukan ditampakkan seperti apa kata mereka, tetapi yu'radu, dihadapkan, di hadapannya, didekatkan. Tersiksa atau tidak tersiksa? Tersiksa. Panas atau tidak panas? Dalam hadis sebagai tafsir, datang kepadanya min samumiha wa harriha, akan mendatangi dia panasnya neraka. Karena yu'radun, karena dihadapkan, didekatkan ke neraka. Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan nanti di akhirat akan dikatakan pada mereka Fir'aun dan bala tentaranya, adkhilu ala Fir'aun ashaddal 'adzab. masukkan Fir'aun dan pasukannya ke dalam azab yang dahsyat. Disebutkan dalam hadis ini, dalam ayat ini, setelah kalimat yu'radun uduan wa asyiyah, kemudian dikatakan wa yauma taqumus sa'ah. Terlihat jelas bahwa yang pertama bukan yang kedua. Azab yang pertama lain, bukan azab yang kedua. Azab yang kedua Allah katakan wa yaumal qiyamah, dan hari kiamat. Berarti yuraduna nar yuraduna 'alaiha wuduan wa asyiyah. Di mana itu? Sebelum akhirat. Di mana? Di alam barzakh, di kuburnya. Dan ini isyarat, isyarat adanya dalil yang menunjukkan adanya adab kubur dalam Al-Quran. Qala hadha fil qabr. Lama matu saru yu'raduna 'ala an-nari ghuduwan wa 'ashiyya. Ketika seorang kafir yang mati atau seorang munafik yang mati, maka yu'raduna 'ala an-nar ghuduwan wa 'ashiyya, akan dihadapkan kepadanya api neraka. Dalam hadis disebutkan yuftah lahu abwaban niran atau abwaban nar, akan dibuka pintu-pintu neraka. Ini makna yu'radun. Ayat dengan hadis saling menjelaskan. Fa idza qamatil qiyamah, kalau sudah datang hari kiamat, maka dikatakan adkhilu ala fir'auna ashaddal adab. Lemparkanlah, masukkanlah Fir'aun dan pasukannya ke dalam adab yang dahsyat. Demikian pula ayat yang ketiga. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kata Allah, siapa yang berpaling dari mengingat aku, maka niscaya baginya kehidupan yang sengsara. Dan kami kumpulkan dia yaumul qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan dia yaumul qiyamah dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal aku di dunia dulu melihat. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah datang kepadamu ayat-ayat kami, kamu melupakannya, maka sekarang kamu dilupakan. Apa ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sengsara. Ma'isyatan dhanka, qalu, berkata para ulama, dhanka fil qabri, kehidupan yang sengsara itu di kubur. Wal iyadu billah, na'udzu billahi min dzalik. Dan ini sebagai jawaban pada mereka-mereka yang berkata, tapi ada orang kafir kehidupannya enggak sengsara di dunia. Jawabannya, ternyata tafsirnya ma'isyatan dhanka adalah di alam barzakh, di kuburnya. Fal adillatu ala adzabil qabri mutawatiratun, maka dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya adab kubur mutawatir. Faman kadzdzaba bi adzabil qabr min al mu'tazilah wa man naha nahwahum fa innahum mukhalifun lil adillatil mutawatirah, maka siapa yang mengingkari adab kubur, mendustakan adab kubur, apakah dari kalangan mu'tazilah ataupun manaha nahwahum, ataupun yang berjalan di jalan Mu'tazilah, sudah kita sebutkan nama-namanya tadi, apakah rasionalisme atau liberalisme atau nama-nama baru yang mereka berikan nama, maka semua itu kalau maknanya mengunggulkan akalnya dan menentang dalil-dalil, maka ini termasuk di dalamnya, yaitu Mu'tazilah, manaha wa manaha nahwahum. Maka siapa yang mengingkari adab kubur dari mereka, fa innahu mukhalifun lil adillatil mutawatirah, berarti dia mengingkari dalil-dalil yang mutawatir. Dan siapa yang mengingkari dalil-dalil yang mutawatir, mukhtallul aqidah, berarti dia yakun mukhtallal aqidah, berarti dia rusak akidahnya. Rusak akidahnya. Wal iyadu billah. Wa faqidan li aslin min usulil aqidah, dan berarti dia kehilangan satu prinsip dari prinsip-prinsip aqidah Islam, yaitu iman pada adab kubur. Fa in kana muta'ammidan 'arifan bin nusus lakin yukabir wa yanfi fa huwa kafir. kalau terang-terangan dengan sengaja mengingkarinya, dalam keadaan tahu dalil-dalilnya, tahu riwayatnya, tahu bahwa itu sahih, kemudian yukafir, kemudian dia sombong, enggak mau percaya, maka orang itu kafir. Menentang ucapan Allah, menentang ucapan Rasulullah. Rasulullah menyatakan innahu ma la yu'adzabani. Orang tadi mengatakan tidak, la yu'adzabani. Bagaimana hukumnya? Nabi menyatakan innahu ma la yu'adzaban. Orang tadi menyatakan la yu'adzaban. Kalau dia menentang Nabi terang-terangan dengan sengaja, dalam keadaan tahu itu ucapan Nabi, maka dia kafir. Maka dia kafir. Amma idza kana muta'awwilan. Adapun kalau dia memberikan takwil-takwil, maksud saya. Ya percaya sih percaya, tapi enggak percaya. Saya bukan enggak percaya, sungguhnya percaya, tapi bukan seperti itu adab kubur itu. Adab kubur itu hanya digambarkan saja. Al-muhim, takwil-takwil batil yang mereka takwilkan. Maka walaupun tidak dikatakan kafir, mereka tetap dikatakan ahlul dalal. Mereka tetap yudallal. Lihat kata Syekh Hafizahullah. Amma idza kana muta'awwilan, kalau dia mentakwil-takwil atau muqallidan ikut-ikutan, jahilan dalam keadaan bodoh, fahadza la yukaffar, maka orang seperti ini tidak dikafirkan. Lakin yudallal, tetapi yudallal dianggap sesat, wala yukaffar, tidak dikafirkan. Maka cukup dengan kalimat hadzal rajul dhal. Orang ini dhal, sesat. Adapun ucapan munkar wa nakir, munkarun wa nakir ismani lil malakain, adalah dua nama malaikat yang mendatangi seorang di kuburnya, fi suratin murawwi'ah, dengan bentuk dan gambaran yang mengerikan, menakutkan. Aswadan azraqan. Salah satunya disebut dengan munkar dan yang lain disebut dengan nakir. Munkar dan nakir sama maknanya. Sesuatu yang tidak pernah dilihat. Munkar dan nakir. Artinya perkara yang kamu enggak pernah tahu sebelumnya. Itu makna munkar. Jadi munkar bukan berarti kebalikannya ma'ruf, munkar, bukan itu. Munkar bermakna sesuatu yang tidak pernah kamu lihat. Kama jaa dzalika fil ahadits, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis, di antaranya apa yang disebutkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, hafizahullah tabaraka wa taala. Aktafi bihadza, barakallahu fikum. Sholatu tawfiq wal afiyah wal hidayah, misl salamah min adzabil qabr wa min adzabi jahannam, min fitatil mahya wal mamat wa min syarri fitatil masiih ad-dajjal. Amin. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.